warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam pertemuan yang lalu sudah kita kaji bersama hadis pertama dalam babul muraqabah, hadis yang masyhur, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengisahkan kepada kita bagaimana kedatangan Jibril alaihi salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menanyakan kepada beliau tentang apa itu al-Islam, apa itu al-Iman, dan apa itu al-Ihsan. Dalam hadis tersebut terdapat beberapa pelajaran, diantaranya hadis ini memberikan penjelasan kepada kita wajibnya bagi para pencari ilmu untuk menghiasi diri dengan adab yang baik bersama seorang guru. Yang kedua, hadis tersebut memberikan himbauan kepada kita semua untuk senantiasa memiliki sifat muraqabah, yaitu merasa diawasi, dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaannya, sehingga dengan sifat yang mulia tersebut seorang hamba akan senantiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya, membagusi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap keadaannya. Dipandu oleh Allah, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Agung. Sekaligus hadis ini memberikan himbauan kepada kita untuk berusaha mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bahwasanya tingkatan agama itu ada tiga. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-Iman, yang ketiga al-Ihsan. Tingkatan yang tertinggi adalah al-Ihsan. Sehingga dengan hadis ini sebagai bantahan terhadap sebagian orang yang berpemahaman bahwasanya tingkatan agama itu yang pertama adalah syariat, kemudian yang kedua ma'rifat, yang ketiga hakikat. Ini adalah tingkatan-tingkatan yang tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Sementara yang ada dalilnya adalah seperti yang tersebut dalam hadis Umar bin Khattab, bahwasanya tingkatan agama ada tiga: al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Agama terkumpul padanya al-Islam, wal-Iman, dan Ihsan. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya ilmu tentang kapan itu terjadinya kiamat, ini adalah ilmu yang dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada yang mengetahuinya di antara makhluk ini, siapapun dia. Bahkan Nabi pun tidak mengetahuinya, bahkan malaikat Jibril pun tidak mengetahuinya. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengaku-ngaku, mengklaim dia tahu kiamat akan terjadi pada hari demikian, tanggal demikian, tahun demikian, maka dia seorang pendusta, kadzab, dia seorang pendusta. Juga hadis ini memberikan faedah pada kita bahwasanya para malaikat itu mungkin untuk menjelma dalam wujud manusia. Di sini malaikat Jibril menjelma dalam wujud seorang laki-laki berpakaian putih bersih, berambut hitam legam, bukan sebagai penduduk Madinah tiba-tiba datang. Kalau layaknya seorang musafir itu kusut rambutnya, lusuh pakaiannya, kotor tubuhnya, tapi orang tersebut datang, pakaiannya putih, rambutnya rapi, hitam legam. Tidak ada tanda-tanda dia seorang musafir yang baru tiba dari negeri yang jauh. Tapi kok tiba-tiba datang, tidak ada penduduk Madinah yang mengenalinya. Maka Jibril menjelma dalam wujud manusia. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-61. Hadis yang kedua dalam bab ini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala as-sani an Abi Darr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi'i sayyiatal hasanata tamhuha wa khalikin nasa bihulukin hasanin. Rawahu Tirmidhi wa qala hadisun hasanun. Hadis yang kedua, diriwayatkan dari Abu Dar, namanya Jundub bin Junadah, dan juga diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada. Iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya dia perbuatan baik akan bisa menghapus perbuatan jelek. Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak atau perangai yang baik. Telah meriwayatkannya al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan beliau berkata ini adalah hadis yang hasan. Dalam hadis yang agung dan mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara khusus menyeru kepada Abu Dzar dan kepada Mu'adz bin Jabal, dua sahabatnya yang mulia. Dan seruan ini berlaku bagi seluruh umatnya, segenap umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis ini menyampaikan beberapa pesannya kepada dua sahabat yang mulia tersebut, dan ini sebagai pesan dan wasiat bagi kita semua segenap umat beliau alaihi salatu wasallam. Wasiat yang pertama beliau sampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dengan kamu senantiasa berupaya untuk menjalankan segenap perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangan-larangannya, dimanapun kamu berada, di tempat manapun kamu, di tengah keramaian manusia ataupun dalam kondisi kamu bersendirian, kamu harus iltizam, komitmen dengan takwa Allah. Hiasi dirimu dengan takwa Allah. Apakah kamu ketika dalam kondisi sendirian atau ketika kamu berada di tengah-tengah keramaian manusia, dengan kamu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berusaha untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah takwa. Kamu kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Kamu berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah takwa. Hiasi dirimu dengan takwa, apakah ketika manusia melihatmu ataukah ketika mereka tidak melihatmu. Dengan senantiasa kamu merasa diawasi, dipantau oleh Allah dalam setiap keadaanmu. Itulah takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka contoh orang yang telah mewujudkan takwa Allah, kalau dia bisa menjalankan apa yang Allah wajibkan padanya, yang paling utama adalah menunaikan rukun-rukun Islam, mengikrarkan dua kalimat syahadah, setelah itu menegakkan sholat, mengerjakan sholat secara sempurna dengan memenuhi syarat-syarat sahnya, memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi kewajiban-kewajibannya, menyempurnakan dengan sunah-sunah dalam sholat kita. Siapa yang timpang, ada kekurangan dalam sholatnya, tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat sholatnya, syarat-syarat sahnya sholatnya, atau kurang dalam menunaikan rukun-rukunnya atau kewajiban-kewajiban sholatnya, berarti dia belum bertakwa kepada Allah dalam ibadah sholatnya. Karena wujud takwa Allah dalam ibadah sholat, contohnya kalau orang itu ketika mengerjakan sholat, dia harus memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Terkadang seorang muslim yang setiap hari dia mengerjakan sholat, dia tidak tahu apa syarat-syarat sahnya sholat. Maka harus tahu kita apa syarat-syarat sahnya sholat kita. Hal-hal di luar sholat yang sholat kita tidak akan bisa ditunaikan dengan sah kecuali memenuhi hal-hal tersebut. Di antara syarat sahnya sholat, seorang itu harus Islam terlebih dahulu. Dia berakal, dia balik, sudah mumayyiz, bukan anak kecil lagi. Dia harus menghadap ke arah kiblat. Sholat itu ditunaikan kalau sudah masuk waktunya. Dia harus dalam keadaan suci dari hadas, hadas kecil maupun hadas besar. kemudian berniat. Ini diantara syarat-syarat sahnya sholat. Niat itu letaknya di hati, tidak diucapkan. Jadi niat tempatnya bukan di lisan, tetapi niat itu di hati. Karena niat dalam bahasa Arab artinya qasada, menyengaja. Berarti kalau seorang sudah menyengaja ingin melakukan ibadah sholat, dia tetapkan jenisnya, berapa rakaat dia akan tunaikan, berarti dia telah berniat tanpa harus mengucapkannya. Adapun kalau seorang itu mengucapkan lafad-lafad niat dengan lisannya, lillahi ta'ala, ini semua aku lakukan ikhlas karena Allah, kemudian kok dalam hatinya muncul riya, dia sholatnya bukan karena Allah, tapi karena dilihat manusia, maka yang dinilai oleh Allah itu bukan apa yang sudah diucapkan dengan lisannya, lillahi ta'ala, bukan itu. Bahkan yang dinilai oleh Allah adalah apa yang ada dalam hatinya. Itu riya karena manusia, cari pamrih, cari penilaian pada manusia. Maka untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah dalam satu contoh amal ibadah yaitu sholat, harus memenuhi syarat-syarat sahnya sholat tersebut. Memenuhi rukun-rukun sholat yang ada 14. Memenuhi kewajiban-kewajiban sholat. Memenuhi sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat, ada sunnah fi'liyah yang berupa amal perbuatan, ada sunnah-sunnah kauliyah yang berupa bacaan-bacaan. Harus kita ketahui juga. Siapa yang ada kekurangan dalam penunaian syarat-syarat sholat, dalam penunaian kewajiban-kewajiban sholat kita atau rukun-rukunnya, berarti tadi kita katakan belum bertakwa kepada Allah. Bahkan kurang takwanya, sesuai kurangnya di dalam menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam masalah zakat, maka dia harus menghitung seluruh harta yang dihitung ada kewajiban zakat setelah memenuhi syarat-syaratnya. Maka dia harus mengeluarkan zakatnya dengan jiwa yang lapang, tanpa ada rasa bakhil, tanpa ada rasa kikir, tanpa ada rasa hartanya akan berkurang ketika ditunaikan apa yang menjadi kewajibannya, tanpa mengolor-olor, menunda-nunda pelaksanaannya. Maka siapa yang belum bisa mengerjakan yang demikian itu, dia belum bertakwa kepada Allah dalam hal penunaian rukun Islam yang ketiga, yaitu az-zakah. Takwa dalam masalah ibadah asyam, berpuasa, kita harus berusaha menunaikan puasa sebagaimana tata cara puasanya Nabi alaihi salatu wasalam. Harus berusaha untuk menghindari dalam puasanya main-main, ucapan-ucapan kotor dan keji, ghibah, ngerasani orang, namimah, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Siapa yang belum bisa menunaikan yang demikian itu ketika melaksanakan ibadah puasa, berarti berkurang takwanya dalam berpuasa. Wasiat yang kedua, wasiat agar kita mengiringi perbuatan-perbuatan dosa kita dengan perbuatan-perbuatan kebajikan. Misalnya kebajikan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Sebagai seorang hamba yang disifati dalam sebuah hadis, mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka seorang hamba ketika dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan, kesalahan, maka bimbingan dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hendaknya kita mengiringi perbuatan jelek kita, perbuatan dosa kita dengan perbuatan baik. Fa innal hasanat yudhibna sayyiat, karena amal-amal kebajikan itu bisa menghilangkan, menghapus amal-amal kejelekan. Maka termasuk amal-amal kebaikan atau amal-amal kebajikan yang dilakukan setelah amal-amal kejelekan, di antara contohnya adalah kita segera bertobat pada Allah ketika terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Karena tobat termasuk seutama-utama amal kebajikan. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang suka bertobat. Wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Maka demikian juga seluruh amal-amal soleh yang kita lakukan dalam keseharian kita, semuanya itu akan menjadi pelebur segala kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana dalam sabdanya yang mulia Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana kafaratun lima bainahuna majtunibatil kabair. Salat-salat lima waktu antara subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, demikian seterusnya, itu akan bisa menjadi pelebur dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Sholat Jumat yang satu ke Jumat pekan yang berikutnya bisa menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Puasa Ramadan dari tahun ke satu ke tahun yang kedua, kemudian ke tahun yang berikutnya, ini bisa menjadi pelebur dosa-dosa yang dia lakukan di antara itu. Itu semua sebagai pelebur terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara amal-amal tersebut, dengan syarat selama hamba tadi bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Berarti dosa-dosa yang bisa digugurkan, dihapuskan dengan amal-amal soleh seperti sholat fardu lima waktu, seperti sholat Jumat, seperti puasa Ramadan, itu hanya dosa-dosa kecil. Ada orang yang rajin sholat fardu lima waktu, rajin sholat Jumat, rajin puasa Ramadan, ternyata dosa-dosanya tidak digugurkan oleh Allah. Kenapa terjadi yang demikian itu? Mungkin dia adalah model orang yang belum bisa menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu jumlahnya enggak sedikit banyak. Ghibah dosa besar. Semua dosa yang ada ancaman hukuman had di dunia, dosa besar. Mencuri ketika mencapai nisab, rubu dinar fasaidan, seperempat dinar atau lebih, dosa besar. Zina, dosa besar. Minum khamar, dosa besar. ghibah, ngerasani kejelekan saudara kita, dosa besar. Selama seseorang belum bisa meninggalkan dosa-dosa besar tersebut, maka dosa-dosa kecil dia tidak bisa diluruhkan oleh beberapa jenis amal tersebut. Salat fardu, puasa Ramadan, bahkan wudu yang kita lakukan, kalau wudu kita sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bisa meleburkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota wudu kita. Dosa-dosa itu akan lebur, berguguran, luruh bersama tetesan terakhir air yang menetes dari anggota wudu kita. Dalam satu riwayat, umroh yang satu ke umroh yang berikutnya bisa menggugurkan di antara keduanya. Kenapa? Amal kebajikan bisa menggugurkan amal kejelekan. Wasiat yang terakhir adalah khaliqin nasa bihulukin hasanin. Pergauli manusia itu dengan perangai yang baik. Dua wasiat yang pertama adalah wasiat bagaimana kita harus menjalin hubungan dengan sang Khalik, yang orang-orang umum mengistilahkan dengan hablum minallah. Wasiat yang ketiga, wasiat bagaimana kita harus bermuamalah, menjalin hubungan dengan al-khalq, yaitu makhluk. Kita harus bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik? Akhlak yang baik adalah segala amalan yang dituntunkan dalam Islam. Seseorang tidak bisa dikatakan telah bermuamalah baik dengan makhluk, dengan saudaranya, sampai dia bisa menjalankan tiga perkara. Yang pertama, kaful adza. Orang itu enggak dikatakan telah berakhlak baik dengan manusia kalau dia belum bisa menahan diri untuk tidak mengganggu, menyakiti saudaranya, baik dengan lisannya, tangannya, atau dengan segala tindak tanduknya. Yang kedua, badlu nada. Seseorang belum bisa dikatakan orang yang bermuamalah baik dengan saudaranya kalau dia belum bisa mencurahkan kedermawanan dirinya kepada saudaranya. Dermawan itu tidak terbatas bagi orang yang berharta, kemudian membagi-bagikan hartanya, mensedekahkan hartanya. Bukan itu. Sifat dermawan bisa dilakukan dengan segenap potensi yang ada pada diri kita. Yang diberi kelebihan tenaga bisa berderma dengan tenaganya. Yang diberi keutamaan dalam pikiran bisa berderma dengan pikiran, nasihat, saran-saran, gagasan-gagasannya yang baik, ide-idenya yang baik. Yang diberi kelebihan ilmu bisa berderma dengan ilmunya. Yang diberi kelebihan harta bisa berderma dengan hartanya. Orang tidak dikatakan sebagai orang yang berakhlak baik kepada manusia kalau dia belum bisa menjadi sosok yang dermawan kepada saudaranya. Bakhil itu penghalang untuk kita menjadi sosok yang berakhlak baik kepada manusia. Yang ketiga, talaqatul wajhi. Seseorang tidak bisa dikatakan telah berakhlak baik bersama manusia sampai dia bisa menunjukkan wajah yang ceria kepada saudaranya. Artinya tidak bermuka masam, sumeh, menunjukkan wajah yang berseri ketika berpapasan dengan saudaranya. Itu orang yang akhlaknya baik bersama manusia. Akhlak baik bersama manusia diantaranya adalah sidqul qaul, ucapannya jujur. Husnul muhattabah, dalam bertutur kata itu baik kepada manusia. Tidak suka mencaci, mencela manusia. Maka kalau bisa menunaikan yang demikian itu, dikatakan orang yang berakhlak baik bersama manusia. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita hak Allah atas hamba-hambanya agar seorang hamba itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dimanapun dia berada. Yang kedua, amal soleh menggugurkan amal kejelekan. Akhlak yang baik, selain dia itu adalah perilaku yang baik di masyarakat, maka pelakunya adalah orang yang nantinya akan dicintai oleh manusia. Selain itu, dia akan mendapatkan pahala yang besar pada hari kiamat nanti. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.